Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemarin kita telah menyelesaikan atau telah menyebutkan dua tambahan sebelumnya dari 18 penjazam. Apa itu? Yang pertama lam, lam di sini apa artinya? Lamul amr apa? Lam di sini tidak artinya. Nah kan? Ya kan sudah, mana sudah diwanti-wanti. Ya sampai la dengan lam. Lam bukan tidak artinya. Hah? Lamul amr bahkan sebaliknya perintah. Ya. Lamul amr apa artinya? Perintah. Ya. Perintah lamul amr wa du'a. Ya, jangan tadi murojaah ini. Ustadznya murojaah, muridnya ada murojaah. Ahsantum. Lamur amr wa du'a. Ya kan? Saya akan jelaskan bahwasanya lamul amr, ya, al-amr ini apa? Apa artinya? Perintah dari yang tinggi ke yang rendah, ya, derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah, ya. Contohnya kita sebutkan apa kemarin? Falyakul khairan aw liyasmut, ya, hendaknya apa, engkau berkata apa, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ini ucapan siapa ini? Ucapan ucapan Rasulullah kepada siapa? Ya, pada sahabat atau pada umatnya, ya. Pada sahabat atau umatnya, hendaklah berkata yang baik, hendaklah dia berkata yang baik, ataukah dia hendaknya diam? Ya. Berkatalah yang baik atau berdiam diri. Ya. Kemudian ada lamud du'a, ya. Lamud du'a. Ya. Kalau lamud du'a apa artinya? Artinya dari yang rendah ke yang tinggi, ya. Ya, artinya perintah ataupun permintaan dari yang rendah ke yang tinggi. Ya, contohnya mana apa? Liyaqdi 'alaina rabbuk. Ya. Agar Tuhanmu, ya, memberikan keputusan kepada kami, ya. Hendaklah Tuhanmu memberikan keputusan kepada kami. Ya, permohonan ini. Ya. Liqdi alaina rabbuk. Sudah ya dipahami, ya. Kemudian ada yang la. La. Ya. La di sini la apa? La nahiyah dan doa. Artinya sifat, artinya janganlah, ya. Janganlah. Ya, kita sambil semen itu kita ambil contohnya apa? La taqulu ra'ina, ya. Janganlah kalian apa mengatakan ra'ina, ya, perhatikanlah kami. Tapi yaqul unzurna, tapi katakanlah unzurna. Kenapa? Karena ra'ina ini artinya gandum, ya. Wahai gandum, misalnya gitu, ra'ina. Nah, di sini kita jelaskan bahwa lam dan la di sini dia apa, menjazmkan fi'il setelahnya. Ya, dia menjazmkan fi'il setelahnya. Contohnya, ya, fal yaqul khairan aw liyasmut, ini mana jazmnya? Ya, sukunnya, ya. Ini artinya, makanya lamnya sini lamud du'a wal jazm, lamud du'a wa jazm, ya. Kemudian lamul amr wa jazm. Kemudian lamud du'a apa? liyaqdi, ya. Mana jazmnya? Dihapuskan huruf illahnya, ya. Menghapuskan huruf illah. Kenapa? Huruf illah itu sudah tidak bisa, ya. Tidak bisa dia diharakati, ya. Untuk disukun, buat apa disukun jadinya? Ya kan? Karena dia sudah sukun duluan. Oleh karenanya dihapuslah hurufnya untuk menandakan bahwasanya dia itu apa? Dia itu jazm. Dikarenakan apa? Tidak mungkin, ya, bertemu dua sukun dalam bahasa Arab itu tidak ada bertemu dua sukun dalam satu kata, ya. Pasti nanti, ya, imma dia dihapus atau nanti dirubah, ya, harokatnya atau dibadal harokatnya dan seterusnya. Nah, sekarang la taqulu ra'ina, asalnya apa? La taquluna ra'ina, ya. Taquluna ra'ina. Asal katanya itu, taquluna ra'ina. Jadi kemasukan la, ya. Jadi apa? La taqulu, hilang nunnya. Ya. Nunnya jadi hilang. Ya, dikarenakan apa? Dia ini apa? Sifatnya apa? Menjazmkan, ya. La di sini la apa? La nahiyah jazimah, ya. La nahiyah apa? Jazimah. Naam, faddal. La nahiyah jazimah. Ya. Nah, sekarang ya. Sekarang la nahi. Terus la du'a. Ya. La du'aiyah jazimah. Apa contohnya? Rabbana la tu'akhidna, ya. La du'aiyah jazimah, ya. Artinya sini, wahai Tuhan kami, ya. Janganlah engkau apa? Mengambil kami, ya. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Jikalau kami ini maksudnya dihitung, ya, dihitung kesalahan kami in nasina, jadi kami lupa, ataukah kami dalam keadaan salah, ya. Oleh karenanya la tu'akhidna di sini dijazm, ya. Apa jazmnya? Jazmnya dengan alamatnya apa? Alamatnya sukun. Nah, subhanallah, antum sudah paham, ya. Kemarin kita sudah sebutkan, ya, lam, ya, dengan lama. Sekarang lam dengan la, ya, jangan sampai tukar, ya. Ya. Lo lam ingatkan la ini saja. Ya, lam itu la saja. Ingatkan lam apa? Kalau lam apa lambangnya? La saja. Ya, kalau la ya la. Ya, beda mim aja padahal. Ya kan? Beda mim aja. Kalau lam malah hilang alifnya. Ya. Kalau bahasa dahulu kita belajar ini namanya lam alif, ya. La ini lam alif. Ya. Ini lam. Ya, misalnya lam gini. Ya. Terus kasih alif. Ya, kalau dulu belajar, tapi sekarang masyhurnya apa? Tidak ada lagi lam alif itu. La saja langsung. La. Batinya la sini, la nahiyah sini apa? Hah? Tidak. La nahiyah tidak. Jangan, larangan. Bukannya tidak, ya. Coba terjemahkan tidak. La tu'akhidna. Terjemahkan. Tidak. Hah? Tidak mengambil kami. Beda artinya. Ya, itulah nafiah nanti. Pahami, ya? Pahami? Ini lah apa nih? Lah? Lah nahiyah? Atau? Doa iya. Kalau lam? Hah? Lamul amr. Lamul amr. Wad doa. Udah, ya? Pahami, ya? Sekarang kita lanjutkan. Mesin kita. Kita ini pembahasannya apa? Penjazam, ya. Ia menjazamkan apa? Ia menjazamkan fi'il mudhari penjazam. Apa penjazam ini? Hah? Di sini ini sukun ya. Jadikan sukun atau yang menggantikannya atau penggantinya. Apa? Khusus apa? Khusus? Hah? Fi'il mudhari saja ya. Fi'il amr, Bang? Fi'il amr mabni, fi'il madi mabni, ya sendum. Sekarang kita masuk ya. Penjelasan yang selanjutnya. Ya. Sekarang setelah la apa huruf apa? Setelah la ada namanya in. Ya, betul ya, situ ya sunannya in ya. Ya. Sekarang in ya. In di sini disebutkan oleh para ulama an-nuhah, ya para ulama lugah atau ulama nahwi, bahwasanya in ini adalah ya huruf secara kesepakatan. Ya. Huruf apa? Secara kesepakatan. Ya. Jadi in ini yang keenam berarti ya? Tujuh ya? Ini tujuh berarti ya? In ya, perhatikan in. Ini huruf harfun bil ittifaq, bi ittifaq. Harfun bil ittifaq. Ya, harfun bil ittifaq in ya. Ini beda dengan inna artinya. Ya. Kalau in di sini apa artinya? Jika. Jikalau atau apabila. Ya, jika atau jikalau atau apabila. Ya, dipahami? Jika atau jikalau atau biya. Nah, sekarang fungsinya in ini apa? Fungsinya in, in di sini apa? In harfu syart, harfu syartin jazimin, jazimin ya, jazimin ya, dia apa? Ini apa? Huruf syarat ya. Syarat itu ya, nanti kita jelaskan. Harfu syart ya, jazimin, yang lebih menjazimkan, jazimkan fiilnya. Ingatkan, yujazamu fi'lain. Ya, yang dia menjazimkan, jazimkan fiilnya. Ya, syarat di sini seperti kita ketahui bahwasanya, ya, sebagaimana kita mensyaratkan, ya. Bagaimana kita mensyaratkan? Ya, kita jelaskan di sini. Kita mensyaratkan suatu, ya, ya, kepada teman-teman kita. Ya. Kalau ada yang bisa mencarikanku jodoh, misalnya, ya, maka aku berikan hadiah. Nah, ini istri kedua, misalnya. Yang istri yang pertama kasihan belum ya. Sekarang perhatikan, seperti itu. Ya. Jikalau, misalnya contoh yang lain. Ya. Kalau ada yang mendapatkan ya hartaku yang hilang, maka aku akan beri separuhnya. Nah, maka disyaratkan, makanya ini mensyaratkan. Artinya apa? Jikalau. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita ambilkan contoh salah satunya. Contohnya apa? In tudzakir tanjah. Nah, san. Ya. In tuzakir ya, in tuzakir tanjah. Ya, nih kalimatnya, perhatikan. In di sini apa tadi? Harfu syart kan, pusyarat jazimin ya, harfu syartin yang dia mensukunkan atau yang menggantikannya. Kalian cari sukunnya mana? Satu, kan? Dua, ya. Sekarang kita tahu artinya. In apa artinya? Jikalau. Ya, apabila tuzakir, hah? Tuzakir apa? Mengulang-ulangi, memurojaah aja sudah. Murojaah, tanja, apa? Kau berhasil. Ya, perhatikan. Intu zakir tanja. Ya. Sekarang ada syaratnya. Ya. Ya, ini syaratnya. Ya. Nah, kemudian ada fi'ilnya, namanya kata perlama fi'lu syartin. Ya, yang pertama fi'lu syartin. Kalau masukkan ini ada dua. Yang pertama ya kan, dua fi'il kan? Dia menjazmkan dua fi'il. Dua fi'il nih. Hebat ya. Satu huruf aja bisa menjamkan dua fi'il. Ya kan? Kalau yang sebelumnya. Ini dua fi'il langsung dijamkannya. Ya. Sekarang in. Ya. Dia menjamkan yang pertama fi'il syartin. Ya. Fi'il yang mensyaratkan. Ya. Ya. Kemudian yang kedua fi'il. Jawabu syart. Ya. Jawabu syartin. Paham ini? Nah, pasti dia akan jadi pasti dia butuh kepada apa? Dua fi'il dia. Paham ini? Nah, oleh karenanya ya. Kalau ada syarat, pasti ada jawabannya kan? Masa berhenti saja? Ya. Jika kamu menemukan harta saya, sudah berhenti dia pulang. Hah? Pasti orang kan bingung kan? Pasti apa? Ada terakhir ditunggu oleh pendengar tadi. Jika kamu menemukan harta saya, kamu akan saya beri separohnya. Misalnya, sama seperti ini. Jika kamu mengulang-ulang pelajaran, memurojaah pelajaran, kamu akan lulus. Ya, kamu akan berhasil. Seperti tadi, ya. Seperti lam tadi. Ya, apa artinya tadi? Tidak artinya. Berarti murojaah kan? Atau la tadi sebut lam berarti apa murojaah ya. Ini bukannya untuk nambah lari ya, maksudnya memotivasi ini jangan sampai lari nanti. Hah? Ya dipahami. Hah? Dipahami ya. Jikalau ingatkan berarti ada syarat ya kan. Jikalau ini apa? Mensyaratkan. Jikalau engkau nih, engkau ya tak ini ada engkaunya, engkau murojaah maka apa? Engkau berhasil atau engkau lulus. Nah, di sini kita ambil faedah ya. In di sini yang pertama dia syarat ya. In di sini syaratnya. Kemudian dia mensyaratkan dua fi'il. Apa yang pertama? Fi'il syart. Yang kedua? Jawabu syart ya. Atau dosa fi'ilnya saja langsung jawabu syart saja. Bisa atau belum jawabu syart. Nah, sekarang kita pengen tahu ya. Yang mana fi'il syart? Yang mana? Tuzakir kah tanja? Hah? Tuzakir. Fi'il? Fi'il syart. Ahsan. Ya, ini fi'il syart. Kemudian, jawab syartnya? Tanja. Ya. Paham ini? Hah? Ingatkan, ya. Kalau ketemu in, ya. Ingatkan, jangan lupa menjajam berapa? Dua fi'il, jangan satu saja. In tuzakir tanjahu. Ya. Tidak boleh, ya. In tuzakir tanjahu. Tidak boleh tapi bah in tuzakir tanja. Paham ini ya? Paham? Ya. Jadi asalnya kalau tidak ada in, asalnya apa? Kita cari asalnya ini. Hah? Tidak ada in gimana? Tuzakiru tanjahu. Asalnya asal hukumnya domma. Ya, asal hukumnya domma fi'il mudhari. Tapi ketika kemasukan in, maka apa? Hah? Otomatis ini dihilangkan ya, dihapus, diganti dengan apa? Sukun. Paham ini? Udah ya? Udah. Sekarang kita hafalkan in, apa? Harfu syartin jazimin yujzamu fi'lain. Ya. Kalau lam, ingat lam. Harfu nafyin. Hah? Wa jazmin wa qalbin ya. Lama lam apa? Sama. Enggak usah pusing ya. Lam dengan lama sama. Oleh karena ini muroja. Penting ini. Kenapa? Karena di sini nanti antum tentang mi'rafnya akan tahu. Ya. Oh, kalau ingat ya, dua yang dijazmkan. Dia di fil syarat dua yang dijazmkan. Kalau lam apa? Harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Kalau lam baru tadi kita lewati. Hah? Lam sama lam, makanya kalau sudah tahu lam sudah tahu jawabannya. Karena kita membahasnya apa? Penjazm. Hah? Lam apa? Lamul amr wa du'a ya. Lamul amr wa du'a ya. Lamu amrin wa jazmin. Lamul amr wa du'a jazmin. Sekarang la. La apa sini? Lihatkan. La. La nahiyah ya, tau du'aiyah ya. La nahiyah du'aiyah jazimah. Rami? Apa yang sampai sini? Lihatkan, kalau membedakan la yang satu nahiyah, yang satu du'aiyah gimana? Yang satu nahiyah, la nahiyah yang satu. Yang satu du'aiyah gimana bedakannya? Kalau la nahiyah boleh buka bukunya, enggak apa. La nahiyah dari yang tinggi ke bawah ya, dari yang atas ke bawah. Ya. Kalau yang du'aiyah dari bawah ke atas ya. Atau permintaan, permohonan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Sampai sini. Sekarang kita masuk ya. Selanjutnya. Sekarang ya. Tadi huruf secara ittifaq ya. In di sini. Ittifaq ini kesepakatan. Seperti kita jelaskan labil ittifaq artinya kesepakatan ya. Maksudnya in ini adalah huruf ya secara kesepakatan. Dipahami? Sekarang ya. Jenis yang kedua ya. Bahwasanya di ini adalah diantara ya yang disepakati bahwasanya ini adalah isim. Ya. Bahwasanya ini adalah isim. Isim secara kesepakatan. Ya. Isim secara kesepakatan yang disebutkan sini man wa ma wa ayyu wa mata wa ayyana wa aina wa anna haitsuma wa kaifama. Ya, kita cicil ya. Kita cicil hari ini karena mungkin tidak bisa waktunya untuk menyelesaikannya. Ya. Sekarang ya. Berarti apa? Yang ke-8 ya, yang ke-7 ya. Yang ke-8. Yang ke-8 man. Man ini apa? Isim bil ittifaq. Ya. Isim bil ittifaq ya. Sekarang kita pengen tahu i'rabnya gimana man ini? Ini man ya, bukan min ya. Man. Kalau indri apa artinya? Jikalau. Kalau inna? Inna. Hah? Sesungguhnya. Kalau anna? Hah? Sesungguhnya ini. Ini sampai salah. Beda-beda nanti. Ini. Bahwa. Ya, sesungguhnya. Bahwasanya. Ya, beda. Inna anna sama in. Ya, jadi kira sama. Makanya kalau kalian membaca, perhatikan. Ya. Ya biasanya ya. Ini inka, annaka atau inna. Ya. Biasanya kalau in ya dia masuk ke fi'il. Kalau inna masuk mana? Inna sama anna masuk ke isim. Bedakannya. Dipahami? Nah, sekarang kita man. Ya. Kalau man apa artinya? Man barang siapa, Hasan? Barang siapa? Nah, kalau min? Hah? Dari. Beda artinya. Ya. Makanya man min mun. Kalau mun? Hah? Ada dulu i'rab lucu kali. Nanti itu gampang. Sekarang man, i'rabnya man ismu ya, ingatkan ismu. Beda dengan ini. Ismu apa? Ismu syartin. Ya. Ismu syartin jazimin. Sama ya, i'rabnya. dengan di atas. Tapi ini apa bedanya, apa? Kalau ini huruf, kalau ini apa? Isim. Ingatkan. Ya. Perhatikan. Dulu sini, perhatikan. Ya. Kalau huruf, perhatikan dulu, perhatikan sini ya. Nanti salah nanti. Kalau huruf ini, ya. Dia nanti i'rabnya tidak punya kedudukan di dalam i'rab. Ya. La mahalalu min i'rab kalau in ini. Tapi kalau isim man ini, dia punya kedudukan nanti tapinya. Ya. Dalam i'rab itu ada. Kenapa? Karena dia isim. Ya. Kata benda ini pasti ada kedudukannya. Kalau huruf kan cuma kata bantu. Iya kan? Cuma kata bantu. Jadi tidak ada kedudukan dalam i'rabnya. Tapi kalau isim ini ada kedudukannya. Ya, ini membedakannya. Kalau isim apa? Ada kedudukannya dalam i'rab. Nah, ini yang harus kalian pahami nanti. Tapi kita pelajaran selanjutnya ini. Kita tidak membahas i'rab-i'rab ini, tapi kalian supaya apa? Memberitahu bahwasanya inilah nanti bahwasanya isim ini kalau namanya man ini berarti ada dong i'rabnya. Ya, ada dong apa? I'rabnya, kedudukannya nanti dalam ya bahasa Arab. Difahami ya? Maka ingatkan, kalau isim, ingatkan kalau isim pasti ada kedudukannya. Ya, kalau huruf tidak punya. Kalau fi'il ada ya, sama isim sama fi'il sama ya, ada kedudukannya dalam bahasa Arab. Itu diingatkan dulu. Nah, sekarang fungsinya dia jazimin yujzamu sama. Yujzamu apa? Yujzamu fi'lain. Ya. Dia menjazmkan apa? Menjazmkan dua fi'il. Ya. Sama seperti contohnya in ya, sama. Ingatkan, kalau in di sini dia tidak di i'rab ini, tidak ada i'rabnya, tidak ada kedudukannya, ya. Kalau kita bilang tuh tidak ada apa? Pola ya. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia tidak ada dia termasuk dalam pola apa? Subjek, predikat dan objek. Sekarang perhatikan, kita ambil contohnya apa? Hah? Apa? Mayyarji arji mahu. Ya. Mayyarji Mayyarji arji mahu. Tempat di mana nih? Masya Allah. Hah? Nah, bagus nih bahasanya nih. Ini ancaman ini. Biasanya bini lawan laki nih. Mayerji arji mau. Baru siapa yang kalau ndak kembali, ndak kembali juga dia. Ya, pahami ya. Nah, sekarang kita pahami. Ya. Man tadi apa? Man apa artinya? Barang siapa? Yarji apa? Kembali ya. Kalau ini sama ya, aku kembali, ini aku. Kalau ini dia, maka aku kembali bersama dia. Ini bersama nih ya. Ya, perhatikan. Nah, sekarang kita terjemahkan. Man yarji arji ma'ahu. Ya. Barang siapa yang kembali, maka aku akan kembali bersamanya. Ya. Nah, barang siapa yang pulang, maka aku akan pulang bersamanya. Ya. Kalau suaminya ada pulang berarti. Otomatis kan. Soalnya siapa yang jemput? Siapa yang ngantar tuh? Perhatikan. Nah, sekarang kita buktikan. Katanya isim ini menjazmkan dua fi'il. Mana ya fi'ilnya? Mana? Dua fi'il katanya. Jazmkan dua fi'il. Mana fi'ilnya? Nah, sekarang kita pahami juga. Man ini sama ya sepertinya ya. Seperti ini. Ada apa? Ada fi'il syaratnya. Ada? Sama ya, sama nih. Man sama juga. Ya, satu, dua. Sama persis di atas. Nah, sekarang pasti dua dia. Ya. Sekarang yang mana fi'il syaratnya? Hah? Fi'il syarat di mana? Yarji. Ya, ini apa? Fi'il. Fi'il syarat. Ya. Ya. Akhirnya apa dia? Dijazm. Ya. Jazm. Ya. Arji. Arji apa? Arji kan ma'ah kah? Hah? Arji. Ma'ah ini apa, Pak? Nanti ya. Bahasanya itu ma'ah. Karena arji apa? Jawab syart. Nah, sudah. Ini sudah tugas kita. Menjelaskan ini saja. Ya. Kalau sudah tahu isim, ya, man, ismu syart, jazimin, yuzim filain, pada isim, man adalah isim syarat, ya, yang juga dia menjazam mati mensukun atau yang menggantikannya, kemudian dia menjazamkan dua fi'il, sudah, selesai tugas kita. Ya kan, dipahami? Sekarang, i'rabnya gimana? Seperti in, in, isman, ismu syartin, jazimin, yuzimu filain, ya. Nanti gampang. Al-awalu fi'lu syartin wal-wathani jawabu syartin. Nanti gampang. Penting ini dulu. Ya. Penting tahu dulu. Apa? Ismu syartin jazimin juzamu fi'lain. Ini penting kalian tahu. Ya. Kenapa? Kalau kalian sudah faham ini, hafal sudah, dihafal, difahami, kemudian dihafal, maka kalian akan mendapatkan kalau man, ya, kalau ada man, kemudian setelahnya fi'il mudhari, kan kalau setelahnya fi'il mudhari maka cari ya yang satu apa fi'il syartnya ya yang kedua jawabu apa jawabu syartnya udah ya kan udah sekarang lanjut lagi atau sudah bosan hah waktu kita mulai berapa tadi pas sudah ya nggak usah ya. Ini terlalu cepat atau terlalu lambat? Hah? Enggak ya, kita harus sesuai dengan janjinya. Al-Muslim ala syurutihi. Ya. Kecuali kita rubah janjinya 1 jam. Atau 45 menit. Hah? Pakai apa? Ya nantilah. Pakai kuatan Anda, kalau Anda 20 menit cukupnya. Mau juga. Sudah ya, dipahami sekarang? Kita pahami bahwasanya yang kita jelaskan adalah in. In tadi apa artinya? Artinya dulu in. Jikalau atau apabila. Ya, dapat kosakata antum baru. Kalau man? Barang siapa ya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwasanya kalau man ini man syartiyah atau in syartiyah. Ya, maka dia menjazmkan apa? Dua fi'il setelahnya. Dipahami ya? Kalau dia man syartiyah, ingatkan syaratnya adalah man syartiyah atau in syartiyah, maka dia menjazmkan dua fi'il. Subhanallah bihamdika, syadallah ilaih lantas, astaghfiruka wa atubu ilaih.